pertanyaan dari sahabat kita yang ada di Afrika Selatan, ya. Ascolani. Ya. Saya hidup di Afrika Selatan dan menjumpai sebagian orang kulit hitam, terutama yang imigran dan buangan, hidup dalam kerasnya kehidupan. Sementara yang lain, terutama yang asli itu, hidup dalam gelimang metropolitan. Yang berjibaku dalam kerasnya kehidupan itu tidak terbersit oleh mereka tentang agama. Menurut saya itu karena memang kerasnya kehidupan yang mereka alami. Nah, melihat seperti itu, barangkali Mbak Nun bisa membekali saya melihat kenyataan seperti itu. Terutama ya, Mbak Nun sendiri pernah mengembara di dunia, ya, di Eropa. Orang di seluruh dunia beda dengan yang di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa ini, baik Jawa maupun Sunda atau Betawi, itu sejak kecil itu sudah kenal Allah, sudah ada install atau setting up Allah dalam dirinya sebagai satu bagian yang prinsip atau yang primer dari metabolisme berpikir dan pengalaman hidup dia. Kan. Nah, kalau di luar negeri, Malaysia aja mungkin tidak segitu meskipun Muslim. Gitu. Nah, saya itu ketemu sama yang dia maksud. Refugee-refugee atau pengungsi-pengungsi dari Afrika ke Belanda pada tahun 1985-86. Itu saya punya anak buah orang negro-negro banyak sekali di stasiun, Central Station Amsterdam itu. Yeah. Jadi saya bercengkerama sama mereka kalau malam, ngobrol. Sedemikian rupa karena saya orang Indonesia, ya saya sangat akomodatif, sangat menampung, sangat penuh simpati. Sehingga mereka itu sama saya cinta betul. Sehingga kalau saya pamit tuh nggak boleh. Juga andoli betul, saya nggak boleh pamit. Nah, jadi saya ketemu seperti teman kita tadi di Afrika Satu. Jadi ada dua macam orang-orang pribumi kulit hitam, ya, di Afrika Selatan. Ada yang kumuh, pendatang. Ada yang mewah, kira-kira gitu, ya. Nah, menurut saya yang lebih mudah kan yang kumuh. Karena yang kumuh, yang miskin, yang terbengkalai ini tidak usah ngapa-ngapain sudah disayang sama Allah. Tapi kalau yang mewah, yang bergelimang kemewahan tadi itu kan mereka harus melakukan banyak hal untuk supaya mendapat perkenan dari Allah. Jadi kalau mau dihitung secara mata Allah, ya lebih beruntung orang yang bergelimang tadi. Di Amerika juga saya mengalami, memang sukar, memang tidak mudah. Dan Anda juga tidak perlu terlalu besar pamrih kepada mereka. Pokoknya temani saja sebagai manusia sebaik-baiknya. Terus gunakan nilai-nilai Islam, ya, istiqomah, apa, optimisme, apa, pokoknya terapkan nilai Islam pada mereka. Kalau ada peluang di mana mereka bisa diomongin atau mereka tanya, kamu jawab bahwa itu nilai dari Islam. Itu. Termasuk apa itu soal akhlak, itu soal penghidupan, apa soal akidah atau soal apa segala macam. Nah, itu Anda harus pintar-pintar nyolong dialog sama mereka. Sebab saya dulu, saya di Berlin, saya ketemu sama pemabuk-pemabuk, tidak hanya negro, bule-bule juga, pemabuk-pemabuk di stasiun bawah tanah itu. Jadi kan ada, kan dingin sekali di luar, mereka berlindung masuk, ada banyak dinding-dinding, ruang-ruang, tapi tetap dingin. Sehingga mereka semua awaknya gede banget, tapi bukan awaknya gede, mergo di dalamnya ada botol-botol yang bertumpuk-tumpuk itu. Nah, saya mengalami hidup sama mereka juga, di Berlin, di Amsterdam, di New York, ya, di Iowa, di berbagai tempat itu. Jadi nomor satu, Anda jangan terlalu berpamrih. Pokoknya berlakulah sebaik-baiknya. Kalau ada peluang untuk memperkenalkan Allah, perkenalkan Allah. Misalnya orang misalnya bisa kaget, lu kamu kok bisa tahan? Ya karena saya bukan hanya saya ini ada Allahnya. Karena tidak ada saya kalau tidak ada Allah, sehingga saya ini hanya pelengkap penderita dari Allah. Jadi kalau engkau tanya kepada aku, ya, aku itu Allah, kata Siti Jenar. Tidak berarti aku ini Allah, tapi tidak ada aku kecuali ada, kecuali dia mengadakan aku. Sehingga subjek utamanya kan Allah, bukan diri kita. Ya pokoknya macam-macam lah, macam-macam kemungkinan untuk bisa memperkenalkan Allah kepada mereka. Yang nomor satu adalah santun, mengakomodasi, menampung, nyegoro. Kalau bahasa nyegoro kepada mereka. Dan temanilah dan bersabarlah, tahanlah hati untuk menemani mereka ngobrol dan seterusnya. Santun, penuh kasih sayang dan seterusnya kepada mereka. Nomor satu itu menurut saya. Soal harapan mereka bertuhan, berislam atau tidak, itu tidak usah jadi pamrih. Pokoknya jadikan dirimu adalah representasi dari Allah dan Islam itu. Di depan mereka. Di depan mereka, meskipun tanpa kata Allah, tanpa kata Islam. Tapi tanpa kurikulum dakwah. Tanpa kurikulum dakwah. Pokoknya kamu hadir sebagai manusia yang seperti itu, ya, yang bisa menyentuh hati mereka kan begitu. Terus nanti akal mereka akan ikut, pikiran mereka akan ikut bertanya dan seterusnya. Kamu tinggal masuk kan gitu.